kan ngono kuwi le. Melok kowe kudu duwe guru. Iki saka ngendi iki? Musike iki. Napa meneh iki? Wo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki malah susah kaya mama dedeh. Gus Miftah, sebelumnya mohon maaf, yo tak maaf ke. Ini mumpung bisa ngaos kalian Gus Miftah, sekalian badhe matur tanglet tentang bacaan lafal Al-Fatihah engkang leres punika kepripun. Nyetelo kaset, engko lak krungu piye bener ya. Sebab kaula namung sekedhik pemahamipun lantase bingung cara baca engkang leres lan sae. Matur nuwun Gus, yo padha-padha. Ya, sembuh yang takon sapa ana jenenge. Ora ana kok buka-buka mburine, ora ana papane. Sok tau. Kepo lo ah. Ibu wa rahimakumullah, Fatihah itu dalam bahasa tafsir disebut As-Sab'ul Masani, bacaan yang dibaca berulang-ulang. Karena Fatihah itu merupakan salah satu wajib salat, rukunnya salat, lara diwaca rasa. Mila jenengan salat bar Fatihah orang maca apa-apa kuwi sah. Ning nek ora maca Fatihah ora sah. Nah, tenan iki ana imam iki kelalen. Urung maca Fatihah wis langsung maca surat. Allahu Akbar. Kul ya ayyuhal kafirun. Lah, lah imam salah kudu dielekke. Wong Fatihah urung diwaca kok. Bengok sangka mburi. Subhanallah. Lah imame radong salah ning ndi? Dipikir kurang fasih, difasih-fasihke. Ya ayyuhal kafirun, makmum saya banter subhanallah, imame budrek, imame budrek. Lah salahku nang ndi? Di fase-fase iki meneh. Qul. Ya ayyuhal kafirun, akhire mburi imam, makmum mburi imam bengok banter banget. Pateka. Sing bengok Fatihah niku batal apa mboten? Batal. Wong bukan bacaan dalam surat Fatihah itu kan bukan bacaan dalam surat, batal. Delalah sampinge ngandane, "Ra kena, kowe ya batal." Delalah burine malah ngomong dhewe, "Untung aku ora ngomong." Wah, batal. Tujuh kalimat, tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. Lah, Fatihah niku dihitung pitu niku sangka bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama niku bismillahirrahmanirrahim. Lah kula kadang-kadang makmum, imame ora maca Fatihah, ampun suudan dhisik, bukan tidak dibaca. Barangkali dia membaca secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak didengarkan. Jangan seudon dulu, aku mau imam ini masjid. Bismillah Fatihah, orang aku bismillah. Ojo ngomong dhisik, barangkali membacanya secara sirri. Ayo, iki sing sorane api sapa? Tarung oke, maca Fatihah. Ojo sing kejawan-jawan, kula kejawan-jawan ku bahaya macane di fase-fase iki. Fase karo di fase-fase iki beda le. Beda napa mboten? Beda. Kula di fase-fase iki beda aku. Alhamdulillahi rabbil bil alamin. Ki wong salat apa wong ngising saja. Ayat pertama bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ketiga arrahmanirrahim. Ayat keempat maliki yaumiddin. Apa bedanya maliki yaumiddin karo maliki nas? Lah maliki niku yaumiddin niku mane dawa, maliki nas niku mane pendek. Berarti kula sering krungu maliki nas salah. Lah maliki yaumiddin malik temriku artine raja diraja, lah maliki nas yang memiliki manusia. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walau walau ono biyen to aku tak ndelok cangkemmu kaya ngapa modele ngono ben makharijul hurufe kira-kira pas apa ora dari ghairil maghdubi nganggo mik ya ayo delok ghairil aja pamer untu aku ngerti kowe sugih untu ayo jale ghairil maaf maghdu kowe maju kowe merongos sing gaya lah dimingkem-mingkemke gayane men ketok demes biasa-biasa aja keles kok gayane kudune di malah dipetuntuk mbok malah di ora pantes wis santai wae dianggap merongos ora apa-apa ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda ora apa-apa malah ditutup-tutupke ghairil maghdubi alaihim waladdallin lah apa bedanya wong NU karo Muhammadiyah lah wong NU itu membaca amin setiap kali membaca Fatihah dimanapun diakhiri dengan amin tapi fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan membaca amin di dalam membaca amin ketika Fatihah itu hanya dibaca ketika sholat jadi di luar sholat maca Fatihah orang kudu nganggo amin lah wong NU beda sak wayah-wayah amin malah wong NU ki wah lah maca amin niku beda-beda napa bedane wong lanang karo wong wedok dalam sholat di dalam sholat sautul mar'ati auratun suarane wong wedok niku aurat mila kok jenengan traweh kali bapak-bapak lah maca amin rasa kemenyek sing krungu kupinge dhewe ora usah banter-banter beda kali wong lanang menyesuaikan iramane imam jajal tak tas wong wedok ning kene aku tak maca Fatihah jenengan sing amini erae pas sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin aku takon wong wedok sing lanang kok kemayu please deh sing jawab wong wedok dhisik kula aja banter-banter sing krungu kupinge dhewe ngaten to wedok sing bengok nggih, sing bener po nggih. Kok sing mang perhatikan sing krungu kupingi dhewe. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sing krungu kupingi dhewe. Malah mentang-mentang suarane apik kemayu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin sing krungu kupingi dhewe lak wong edan niku lak makmum karo wong lanang lak wong lanang beda amine menyesuaikan iramane imam imame dhuwur amine dhuwur imame pendek amine yo pendek jal wong lanang ghairil maghdubi alaihim waladdallin waladdallin kuala ewang jambi rasul amin itu harus dibaca dalam sholat lah orang maca surat bar Fatihah orang apa-apa ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Allah soalnya apa membaca surat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah mila kadang-kadang jenengan mung sudon kaya traweh sing diwaca kok mung pendek banget ya ora apa-apa wong kume sunah bismillahirrahmanirrahim yasin Allah kebangetan lah kuwi kebangetan bismillahirrahmanirrahim kafa ya ing sad Allah barah kebangetan aku lo ning anu ning Purworejo ning Purwokerto salat traweh ajeng safari Ramadan teng lapangan kula golek imam sing kira-kira ora kesuwen. Bar Fatihah sing diwaca, waduh waduh kula pikir kesuwen, ternyata kula salah. Sing diwaca mung rong ayat tok, Pak Saman. Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza sajja. Allah cocok aku. Ya apa kuwi aku. Wadduha wallaili idza sajja. Mung rong ayat tok. Lah awake dhewe niku ngerti ngoten niku saking sinten, saking guru. Mila niki senajan to kita sepele remeh ning penting. Soale babagan Fatihah. Nggih, muga-muga sing takon paham. Nggih, muga-muga sing takon mlebu surga. Nggih. Makan sesuk bar subuh. Amin. Ora ndongake mati. Mergo Pak Camat e kersa rawuh, muga-muga Pak Camat panjang umur. Wong sak donya mati Pak Camat urip dhewe. Mboten Pak Camat iki malah rekoso. Nggih mun kula jeng ngaji Isra Mi'raj akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oh, tertib, rokok kowe. Mrongose diingkem-ingkemke. Ah, ora bener. Kayane di demes-demes kene kok. Apa nih? Malah seneng iki. Pundi bojo rong le? Pernah. Oh, mpun pernah iki piye lagi iki? Duwe bojo mpun pernah kowe duda kowe. Ya Allah masake. Kowe dolan ning pondokku, aku akeh rondo ning pondok. Kang, iso diajak ning pondok malah makat paeng, Kang. Niku iso akeh rondo, rondo iki macam-macam, ana jablay, janda lebay, ana jalak, janda galak, ana jamur, janda di bawah umur, apa sing jamur kedua, janda berumur, ngoten niku. Niku saiki sing paling kondang kuwi Rojali. Apa kuwi Rojali? Rombongan janda liar. Kuwi cocok karo kowe mesti kowe. Muga-muga kowe ndang bojo meneh le. Amin. Jenengmu sapa jenengmu? Eh? Selamat tahun 2017 lo jenenge selamat saiki. Masyaallah. 2017 lo selamat. Hah? Rambat apa meneh? Jeneng kok rambat ya apa? Ya Allah, iki gelare mesti rambat rambat MSC. Wah, apa iki rambat MSC mrongos sak cangkeme. Rambat rambat. Ya Allah, sholu ala Nabi Muhammad. Ning tawa sawang-sawang, rambat iki rupane kaya tukang fotone kaya persis bukan gitu. Mirip ae. Kae lho, kae lho, kae. Oh, yakin padha. Nggih. 11 12 nih. Nggih. Tak delok ada. Ya, lambat, rambat. Yes. Untuk ngombat. Ya Allah, bila dia jodohku, jadikanlah dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Kowe meneh naksir bae kuwi sing sebelahe masih blangkon kuwi umpamane. Ya Allah, kula seneng kali bocah niko ya. Nek yen niko mboten purun, sampinge kula nggih purun. Ya Allah, kowe celutak jenenge Mbak. Ewan ngaji Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu apa rahimakumullah. Niki kula mencoba merasionalisasikan, meilmiahkan peristiwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Kula kadang-kadang heran, kata wong Islam ki ambak sakniki ora percaya karo Isra Mi'raj. Jarine niku napa? Niku mustahil. Niku dianggap tidak masuk akal. Nggih nyuwun sewu, iman itu enggak ada urusannya dengan akal. Artinya apa? Bisa jadi ajaran agama itu bisa dimasukkan akal, tapi lebih banyak tidak bisa dimasukkan akal. Karena kalau semua ilmu agama bisa dimasukkan dengan akal, berarti enggak ada bedanya antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Mila diarani agama niku malah kadang-kadang orang masuk akal niku, tapi dipercaya nganggo ati. Lah saya ada tamu dari Australia. Ini sing takon wong kafir nih. Wong ora ngerti agama lah. Tidak beragama bahkan dia. Mbok agama napa kula ya radong pokoke. Tiang Australia. Takon kali kula ngaten dolan nang pondok kula. Pak Kiai, saya mau tanya. Ning takone ora diterus niki mau, ora diterus niki. Terus jenenge ya ora jelas. Oleh gendruwo sing takon niki. Oh. Saya mau bertanya. Tolong jelaskan kepada saya perihal Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi saya kata orang Australia ini mustahil. Mission impossible. Ora mungkin. Saya tanya, kenapa Anda mengatakan tidak mungkin? Coba dilihat dari segi jarak. Mekah Palestina. Anda tahu berapa jam? Setelah kula takon kali tiang Palestina. Anda ke sini naik apa ke Mekah? Naik bis Bilbas. Berapa jam? 30 jam. Dan terus Mekah Palestina itu kalau ditempuh menggunakan kendaraan darat itu selama 30 jam. Kalau dahaban wa iyaban, pulang pergi itu sama dengan 60 jam. Padahal menurut dia tiang Australia ini, di situ disebutkan perjalanannya hanya sebagian waktu malam. Memang benar karena lailan ditafsirkan oleh para ulama ba'dul qalil minal lail, hanya sebagian kecil dari waktu malam. Apalagi disambung dengan naik langit ketujuh yang dinamakan Sidratul Muntaha. Bagi saya itu mustahil. Tolong dikasih penjelasan. Akhirnya kula jelasin. Kula suguh macam-macam niku wong Australia doyan mangan. Jengkel to. Iki suguh apa ora doyan mangan iki pangane apa aku. Akhirnya bosok kula jengkel guodoke telo masake sayur bung. Begitu mangan sayur bung malah doyan. Takon, "What is this? Iki apa?" Kula jawab, bungi bahasa Inggrisnya apa aku. Akhirnya kula jawab, this is a bung. Menunggu imbat. Akhirnya kaya mbaknya takkan meneh, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Kula jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Malah bengok, amazing, dasar. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Aroma berakoh tiba beringin lho soalnya gini iku kek kadang-kadang bahasa Jawa niku cenderana bahasa Indonesia nih bung niku ora ana teng Inggris dadi ya ora ana bahasa Inggris wong bahasa Jawa niku bahasa Indonesia ora ana mawon kata Pak Camat contone nguyuh anyang-anyangan ayo bahasa Indonesia ne apa ora ana mosok kencing tawar menawar itu kenapa rambat keluar masuk kamar mandi kencing tawar menawar ke sana ya lah. Lah akhirnya saya jelaskan bagaimana dengan penjelasan saya berdasar dari ayat ini subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah kula matur. Yang pertama kula matur kali ini wong Australia ini mister dengarkan saya mau bicara. Saya fahamkan. Apakah Isra Mi'raj itu bisa masuk ke dalam akal? Bisa dirasionalisasikan? Logis? Saya jawab bisa. Contoh, saya satu hari ngaji 5 kali. Rasa ngomong amplop tak ajar. Aku tersinggung aku. Ono 5 kali amplope oke. Lah kok ngaji tempat sampean iki. Ora oleh ngono kuwi. Kuwi kok ya ngono. Kowe koyo ngono, wingi lak mulih disangoni ditampa. Ora disangoni pamite bola-bali, ngono kuwi. Mbat, mbat. Ono omong ngaji ping 5 amplope akeh. Lha oleh ora ngajar to kuwi. Dosa. Kiai diundang, ora diamplopi ya ora apa-apa, ning melanggar KUHP pasal 378. Apa kuwi KUHP 378? Penipuan, ngono kuwi. Takon apa polisi kae lho. Ora disangoni isine titik kuwi menawa meneh pasale melanggar pasal 362 apa kuwi perbuatan tidak menyenangkan ngoten. Kene kiai ini polisi yang ngerti wae. Pak jenengan cengengesan kiai mbak napa Bu ning ngisor bedhog. Saya ngaji 5 kali. Isuk ning Klaten. Sore ning Bantul. Lanjut ning kota, terus kula wong ngaji ning kafe, terus ngaji ning Jambiroso. Mangkat jam 7 isuk, kula mungkin dugi ngomah jam kira-kira jam 1 bengi. Pas kula mangkat ngaji, ana semut sing mlebu mobil kula. Akhirnya semut niki melu kula teng Klaten, melu kula teng Bantul, melu kula teng Sleman, melu kula teng kafe, melu kula teng Jambi rasa. Begitu jam siji bengi dugi kalasan, semute mudun. Lah, begitu mudun ketemu kanca-kancane semut dikumpul ki, "Ya maksara semut." Mut-mut. Kancane ngumpul, begitu kancane ngumpul semute cerita, "Aku dina iki mau bar saka Klaten Bantul Sleman kafe mangkat ning Jambi Rasa, mangkat jam 7 isuk mulih jam 1 bengi." Kira-kira kancane semut percaya napa mboten? Ora percaya, mut-mut ndobos. Wong mlakune mung timik-timik kok iso menjangkau 5 tempat dalam waktu sehari, jam 7 isuk mangkap jam 1 bengi mulih. Kowe iki mung Tony Boster, watonmu ndobose banter. Kowe iki mung becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak orang nganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedeng. Lah semute niki ngayel, "Kowe iki ngopo ora percaya karo aku? Aku ora mangkat dhewe, aku ora mlaku dhewe, ora budal dhewe ning gandul mobile Gus Miftah." Nalar apa mboten? Nalar, mau gandul kok. "Kowe ngopo moto aku nyengir-nyengir ngono kuwi?" Lah moto yo rasane nyengir-nyengir. Piye to kembarane rambat iki? Masa moto aku ora nyengir-nyengir kae. Kan aku sulap karo untumu. Bu, nalar apa mboten? Nalar wong gandul kok. Pertanyaannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjalan sendiri apa dijalankan? Dijalankan. Maka ayatnya menggunakan kalimat asro, dijalankan. Artinya apa? Muhammad itu wayang, dalangnya adalah Allah. Niko dalang are ngobake wayang model apa ya terserah dalange wong kuwasa kok. Ayo. Ning kula gumun kali dalang-dalang niko. Napa? Wong sampinge sinden ayu-ayu kok disamamu debok ning ngarepe tok. Lah goblok to kuwi dalang. Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya wayang. Dalangnya siapa? Allah. Kalau Allah punya kehendak, kalau Allah punya keinginan, kalau Allah punya kemauan, kita cukup meyakini sebagai orang Islam membaca satu ayat dari surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah punya mau, cukup dengan satu kalimat, kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Maka kowe iki mulai ngene nih, Mbak. Kowe rambat pe mulai rabi lakon ban yo tenan lho yo karo wong musuh karo munyuk iki kepiye to iki lha iki jenenge ra percaya karo Allah wong mesti kandane lah Allah ngersake rabat mulai rabi mesti rabi malah jawab karo sapa. Kuwi rodok peko kok, Mbak, Mbak. Lah wong aku ngomong lah dikersake karo Gusti Allah. Ya mbok piye carane Gusti Allah menehi kowe bojo. Ngono kuwi iso kowe mule meromo rabi karo rondo anak 15. Ya iso wae. Kok karo sapa? Gak ada, Mbak, yang mustahil bagi Allah itu tidak ada. Tidak ada. Miskin jadi kaya bisa, kaya jadi miskin bisa, wajah elek kaya rambat jadi bagus mustahil. Yora mustahil, Mbak, ngimpi ngono lho. Ya bisa saja. Yuk coba kita buktikan bagaimana kekuasaan dan keakbaran Allah itu nyuwun sewu melebihi batas akal kemampuan manusia. Coba kita lihat. Saya ngapain ngonolnya? Oke, iki ana calon bojone rambat ning kono kan. Insyaallah. Coba kita lihat yang tidak nalar tapi bagi Allah itu mungkin. Ini kita belajar tauhid, belajar keakbaran Allah. Ibu bapak rahimakumullah, kita lihat dalam Al-Qur'an. Begitu banyak sejarah yang menggambarkan bagaimana kemudian itu mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Allah. Itu tidak mungkin bagi manusia tapi sangat enteng bagi Allah. Contoh, dalam Al-Qur'an disebutkan ada orang yang kaya raya tapi sombong. Dia diperbudak oleh hartanya. Kaki ngopo ta kaki? Kowe ngopo? Lucu orang guyu. Bahasan orang lucu guyu. Kowe gegek loro. Mesti adine rambat. Alah, kayaknya udat-udat. Rupa susah udat-udat, mbak. Aku ngerti, mbak. Aku kacilik kira tau udut, tangan. Aku tahu tersinggung ning Tegal, ngaji ning omahe dalangan. Terus sing esuk mayang ning pondok tanggal 5. Terus minjang tanggal 5, wayangan tanggal 6 ujada. Aku isuk-isuk tawani karo panitia jeneng hotel. Pak Kiai Kiek, apa? Priki isuk-isuk ngobori cocot. Ya Allah. Dadi nawari ngerokok bahasa ngapake niku ngobori cocot. Berarti rambat sedang ngobori cocot. Bat. Lah ngerokok niku biasane NO, lah Muhammadiyah niku haram. NO makruh. Lah napa wong NU kata sing udud soalnya NU niku ngerokok mawon duwe dalil kok. Napa dalile ni'matul udud ba'da dahar ngono kuwi. Iku wong NU biasa. Lah wong Muhammadiyah niku haram. Mila mbiyen wali kota Jogja niku Muhammadiyah udud kula seneni. Kowe iki Muhammadiyah kok melu udud iki piye? Lah nggih. Kula njen Muhammadiyah ning soal udud kula melu wong NU. Wah ora ngajar ya. Bahkan wong Muhammadiyah niku mbiyen ketua umumnya jenenge haram malah nawak-nawake udut kok, Pak. Lah niku Din Samsu Din. Lah kurang ajar to, Pak. Malah nawake Samsu. Din Samsu Din. Wong NU ngerokok sing salah pom bensin iki lho, Kang. Asline pom bensin sing salah. Begitu mlebu pom bensin nang tulisane NU smoking. Oh. Wong NU kuwi ngobori cocok. Orang kaya raya karena diperbudak oleh hartanya kemudian dia sombong oleh Allah ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Sinten Korun menjadikan Korun kaya raya Allah mampu menghinakan Korun karena harta bendanya Allah juga mampu. Mila jenengan sing rumangsa sugih omahe gedhe ora usah sombong. Biasa mawon. Wong kabeh mung titipan kok. Nggih napa mboten? Jenengan sing rumangsa kere susah, ora usah susah. Nyantai wae. Wong sugih kali wong kere iki bedane mung siji. Lah wong sugih rezekine wis diwenehke, wong kere rezekine sik digawake. Cara wong jampi rasa seneng gawa dhewe napa digawake? Gawa dhewe. Ya kaya bedane wong pinter karo wong goblok. Lah wong pinter iki biasane digawake, wong goblok kuwi biasane gawa dhewe. Berarti sak kaya mau goblok. Ganjar Pranowo niku sugih napa kere? Sugih. Ning kula 2 taun delok Pak Ganjar ngalor ngidul nggawa gerobak isine emas, duit, dolar, gawa ngar ora tahu. Soale apa duwite digawa-gawake. Mila sing jenengan rumangsa sugih nyantai wae, rasa sombong. Sing rumangsa kere nggih biasa-biasa mawon. Rezekimu sing digawake, mila sak kere-keremu mesti iso mangan. Jangan kan jenengan wong sehat, wong lara niku lho kula ndek kancane rumah sakit. Dijatah kok rezekine kali Allah. Buktine apa? Kamare kebak buah karo panganan kok ngopo? Lara percaya rambat lara, mbok tenan. Dadi lak kula ana wong sugih suwombong niku ati-ati deloken koron iki lho, didelep-delepke bondone entek mergo sombong. Mila rasa gaya wong sugih kuwi. Kuwi. Mila kula sering matur to. yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Rambat. Atau dalam syair lain disebutkan, senajan ber bondo, senajan to bondo ini kata, morine mong sarung ombo, anak bojo moro tuwo, yen wis nguruk banjur lungo. Orang ono sing nunggu nih, maka ada jam malam pertama, enggak ada malam terakhir. Ibu-ibu bojone mati di kelon iki, papa ini malam terakhir papa lah. Ora mungkin ono. Mila rasa sombong. Hati-hati Korun. Allah mampu menjadikan dia kaya, tapi juga Allah mampu menjadikan dia miskin. Hati-hati. Mila niku wong sugih kali wong kere kendel pun tiga. Kere. Wong sugih iki jire-jire. Tenan. Buktine apa? Omahe dipagiri dhuwur-dhuwur. Jire. Jajal wong kere ora ono omahe sing dipagiri. Ora ono. Ke wong kere kok mageri omah. Sing mageri apa? Nggih mangane kurang kok dadak nang ngopo. Mila nyantai mawon, sugih enggak ya hati-hati kowe. Kula iki lak ngaji wong sugih kalau wong kere seneng karo wong kere kok. Tenan, wong kere ngajine khusuk, tangane dikempit utawa ngene iki. Soale apa? Khawatir gelang karete ketok ngene iki. Wong kere niku. Lah wong sugih pengajian ora tau khusuk, dide-dide update status buka HP, ndase ora gatel dikukuri men gelange emas ketok ngono kuwi. Masih kalungnya gede disilake men kalunge ketok sing paling ciloko ana wong Jambi rasa duwe mas manggone ning untu pengajian merenges terus menunggune ketok. Ora usah sombong, rasa sombong. Sing sugih ora usah sombong, sing kere ora usah susah. Rezekine wis dijatah kiyambak, nyantai mawon. Bahkan Kanjeng Nabi niku dawuh, amaroni robbi an uhibbal masakin, pangeranku dawuh marang aku supaya seneng karo wong miskin. Kudune sing dicintai niku wong miskin, ning awake dhewe biasane kekancane luwih seneng karo wong sugih. Contone kok ning Jampi Rasa ana undangan loro, sing ngundang wong sugih karo wong kere, jame padha, dinane padha, tanggale padha. Kira-kira sing didugeni sing sugih napa sing kere? Sugih. Aku ndelok rupane rambat ra tega. Mesake banget. Rupanya kayak kotak infak ini. Santai wae mbak. Rezekine rambat wis dijatah karo Gusti Allah. Apa meneh awakmu wong NU mbak? Ya Allah, kowe kira duwe dhuwit lan duwe beras blas. Delalah tanggomu mati, mangan mbak, mangan. Allah dalam Al-Quran juga mampu menjadikan raja terhormat menjadi terlaknat. Sinten? Fir'aun. Siapa yang mengingkari kekuasaan Fir'aun? Fir'aun ini dadi raja 400 tahun, seneng terus ora tau susah, duit terus ora tau duwe utang, bungah terus ora tau susah, awake sehat terus ora tau lara. Kuwi diistidrat diuja karo Gusti Allah. Fir'aun sampai ngendikake wonten Al-Qur'an, faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Sampai sugi sang raja diraja. Koncone mangan sambel wetenge mules, Fir'aun ora mules kok piye? Kancane kudanan pilek, Fir'aun ora pilek. Kancane mangan sego sililitan, Fir'aun ora sililitan, wong ora diuntu kok. Tapi karena dia ingkar dengan Nabi Musa, enggak mau menyembah Allah, hina, tenggelamkan di lautan. Hormat jadi terlaknat, semudah membalikkan telapak tangan. Lha Gusti Allah ngersake Pak Camat dadi sekda, iso mawon Pak Camat. Lha yo ngundang ngaji aku dhisik Pak Camat. Lha yo kudu ana rambate meneh Pak Camat. Ora seru ora ana rambat. Ora ana sing tak buli ngono ana rambat. Oleh joblene. Allah bahkan mampu menjadikan orang yang biasa-biasa saja menjadi raja yang mulia. Sinten? Nabi Dawud. Perang karo Jalut plinteng dase, Jalut mati, Dawud sing wane wong tukang ngarit dadi raja. Masya Allah, siapa yang bisa mengira? Ayo. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting gadis ora tau disenggol wong lanang, ora tau pacaran, bahkan ra duwe bojo, iso meteng. Sinten? Maryam. Duwe anak jenenge Isa. Mila bahasane Al-Qur'an Isa ibnu Maryam, Isa anake Maryam. Padahal ra duwe bojo. Mong kula pesen kali ibu-ibu njampi rasa. Anak-anakmu ora usah melu-melu Maryam. Pak Camat, apa anak kula kaya Maryam? Apa ora duwe bojo meteng, Bu? Kuwi diuntal rambat. Lah wong saiki kok melu-melu Maryam iki kepiye to? Ya ora iso. Ngelara mbak, ngumpi mbak, pengen tak ajar ya apa mbak. Lah mampu loh. Apa yang tidak mampu bagi Allah? Nenggen nyuwun sewu gitu, Pak Camat, Pak Lurah, di Joko kabeh niki anak-anak wedok niki ya Allah. Zaman saniki kaya ngene nih. Wong sing jenenge kiai niku lak wong sowan teng kiai niku lak macam-macam. Ana sing sambat ra duwe duit, ana sing golek utangan, anake sekolah ra kuat bayar, bojone nglairke ora duwe duit, ana sing teko ngene kiai, bojone wis 10 tahun ra meteng-meteng, niku biasa. Lah sing paling kula ra seneng niku lak ana sowan ning kiai, kula keng ngrabekke bocahe, anake wis meteng dhisik. Wah. Niku sing paling repot kula, Pak. Niku kuwi atas saniki model ngoten niku. Mula kula sering matur to, wong wedok niku sakniki jenise ana telu kok. Ora duwe wong wedok, ora duwe anak, ora duwe bojo kaya mbak-mbak iki jenenge nona. Lah duwe anak, duwe bojo kaya ibu-ibu niki jenenge nyonya. Sing paling repot sing nomor telu, duwe anak tapi ora duwe bojo, jenenge nyahnyo. Ya Allah, niku kuwat sampe. Bat dijogo ya mbak ya, gue juga ya codot ya mbak ya, sedih ulah nih, ibu ke, dijogo, milo lah jenengan dua anak gadis dilamar karo wong rabe ke, malah kau mau tolak-tolak nganti anakmu mateng disik wong tua melu dosa, lah wong tua ki yo aneh, anaknya dipacari wong tua ikhlas, begitu anaknya dirabi, dingel-ngel kok, bu anaknya kula ajak teng dieng ki, kono gak mangkat, pacaran ki. Anaknya tak ajak ning kali urang nggih, ana mangkat. Ngumule ibu gawake jadah, lha ora ngajar to. Tempene anak diganti jadah lha ora ngajar to. Begitu anak dilamar tenanan, Pak Sawan. Bu nyuwun sewu kula pacaran pun dangu, anak njenengan kula rabi nggih. Kadang-kadang wong tua jawabane napa? Bayarmu ki pira? Gajimu ki pira kok wani ngrabi anakku? Kula wong tua kurang ajar. Dipacari sing haram wong tua oleh, dirabi sing halal wong tua ngel-ngel. Wong ya teko iki, tenan. Ya melu guyu, tenan. Jilbabe ijo, tenan. Ning sing lamar untune merongo serambat. Lah, mbok yo takokke ki agamane to to. Lah golek anak mantu sing apik niku. Fatfar bidatid din taribat yadaka. Maka pilihlah karena agamanya, maka kamu akan selamat. Ngono kuwi mila kula takoni golek mantu sing apik carane pripun to Gus? Jenengan subuhan ning masjid apa iki? Al Hikmah. Kono bocah bagus gelem subuhan niku pantes dipek dadi mantu. Ning jenengan ora oleh, ora bakal oleh mantu sing model ngono kuwi. Soale napa? Wong jenengan yo ora tau subuhan. Ibarat subuhan ning masjid njaluk karo Gusti Allah. Ya Allah, moga-moga kula angsal bojo ya Allah. Lah ora gadis yo rondo mboten napa-napa ya Allah. Allah mampu. Artinya apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian? Hari ini Anda yang merasa punya masalah, apapun masalahnya, ujiane menungso niku nak sak janjane namung surat Al-Baqarah ayat 155 niku to. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ujiane menungso apa li? Khauf, rasa takut. Lah wong urip wedi mati wi lumrah. Sekarang banyak orang hidup takut hidup. Wong urip kok wedi urip iki kepiye? Contohnya apa? Ya niku wau, wong sing wedi sesuk uripku kepiye? Sesuk uripku kepiye? Aku kira-kira oleh bojo apa ora? Niku termasuk minal khauf, orang yang takut. Walju diuji dengan kelaparan ra duwe duit, ora apa-apa. Walju utange ngeleh. Wa nafsi minal amwal kekurangan harta benda. Wa samarat tandur ora panen. Wong temanggung tandure mbako ndelah udan terus. Ora iso panen-panen. Nyantai mawon. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Apakah sabar niku wonten watese, Gus? Ora ana. Sabar mboten wonten watese, soalé sing duwe wates namung kulon praga. Jadi kalau kita hari ini diuji oleh Allah dengan masalah apapun, kita belajar dari peristiwa Isra Mi'raj, Allah mampu menyelesaikan apapun masalah kita. Kalau Allah mengasih ujian kita, cobaan kita sebesar batu, yakinlah solusi yang diberikan oleh Allah sebesar gunung. Kalau Allah menguji kita sebanyak pasir di pantai, maka Allah memberikan solusi kepada kita seluas lautan dan samudra. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan ujian, cobaan, beban kehidupan kepada hamba-hambanya melebihi batas kemampuannya. Bu, yang jadi persoalan adalah kita sering melupakan Allah. Contoh, katakan, lak jenengan ajeng rabeke anak ra duwe duit. Biasane sing diling-iling Allah nopo utang. Hei. Lajeng rabeke anak ra duwe duit sing diling-iling nopo Allah nopo utang? Utang. Sing diling-iling mung loro. Siji sertifikat loro BPKB. Piye carane sertifikatnya dilebokke bank, BPKB-ne dilebokke penggadaian, jarene menyelesaikan masalah. Rambat buanter kulino gadeke. Kita buat masalah dengan Allah. Padahal konsep Al-Qur'an kan jelas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku Allah. Sing rampungi urusane awake dhewe niki Allah. Kula sering matur ngeten, kalau bapak ibu lapar, biasanya sih diingat-ingat nopo rumah makan, jujuk rumah makan. Padahal begitu kita masuk rumah makan, belum tentu yang kita makan itu ada. Kalau pengen makan semur jengkol, oh mboten enten diparani. Lah montore piye rusak, sing dijujuk sinten? Bengkel. Montor kula rusak. Ngopo STNK-ne teles, apa kok meneh? Begitu awake lara, sing dijujuk sinten? Dokter. Pak dokter, awak kula lara. Dokter dadak takon, kowe lara apa? Dokter mawon dereng ngerti kok. Milak sing kandha dokter kuwi pinter, salah, dokter ki goblok. Buktine apa? Saben wong teko ditakoni kok goblok to kuwi. Dokter ki sing pinter mung siji. Sinten? Dokter hewan. Ora tau ditakoni, langsung disuntik. Wah, pinter nek. Ora ana sapi teko takoni sapi kuwi lara apa? Ora. Gara-gara kula ngomong ngoten dokter ana tersinggung, sing goblok ki wong Islam kok, Gus. Napa dokter? Lah wong sing ngentut bokonge kok wudu sing diraupi raine ora ngajar ta kuwi? Kula jawab beda, Dok. Napa sing ngentut bokonge kok wudu sing diraupi raine? Padha kalian jenengan ngopo sing lara matane kok sing disuntik bokonge? Mbok matane kuwi disuntik aku. Kenapa orang kentut bokonge wudu sing diraupi raine? Padha kalian jenengan. Lah jenengan nembe pengajian moro-moro ngentut tut sing dititipi raine. Soalnya apa? Rasa malu itu tempatnya di muka. Tut isin aku. rambat rong duwe bojo isin aku rahi ora ana rambat ra duwe bojo isin aku nutupi bokong ora mungkin. Motor kita rusak datang ke bengkel, perut kita lapar datang ke rumah makan, badan kita sakit datang ke rumah sakit atau ke dokter. Kenapa kalau kita punya masalah tidak pernah mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalau Anda enggak punya uang justru datangnya ke bank untuk utang? Sing diling-iling mau ngutang. Harusnya kepada siapa? Allah. Maka pentingnya kita diingatkan dengan Isra Mi'raj kita mriki niki wau. Duwe Gusti Allah kok, cukup bagiku Allah. Carane pripun? Tadi di mukadimah saya sebutkan satu hadis dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Maliki. Idza ahabba 'abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika hambaku cinta ketemu dengan aku, maka aku mencintai hambaku. Tapi sebaliknya, wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ahu. Ketika hambaku itu benci ketemu dengan aku, maka aku benci ketemu dengan hambaku. Lah wong jenengane krungu adzan wis susah kok. Padahal itu panggilan sayang dari Allah. Awake dhewe susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabane napa? Adzan meneh. Ya Allah, krungu adzan kok adzan meneh. Padahal kita tahu adzan itu panggilan sayang dari Allah. Hayya 'alas shalah. Wong jambi rasa ayo salat. Diceluk kali Gusti Allah. Kudune kan semaur. La haula wala quwata illa billah. Apakah ketika kita dipanggil untuk salat Allah tidak memberikan apapun, dikasih apa yang diberikan oleh Allah? Hayya 'alal falah. Wong jambi rasa mari kita meraih kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan. Tegese napa? Yen pengen menang krungu adzan salat. Pengen sukses krungu adzan salat. Pengen bahagia krungu adzan salat. Lah wong diajak ngaji mau nangel, ayo ngaji, wis tahu. Ya Allah. Lah jenengan diajak ngaji jawabane wis tahu, hati-hati. Sesuk awakmu ora duwe dhuwit ndonga, ya Allah kula njaluk dhuwit, malaikate bengok, wis tahu. Ini yang terjadi, Pak. Kita itu senang dengar adzan cuma sekali, tak kandani. Kapan? Adzan maghrib bulan poso. Kue ramergo solate ning mergo buko. Mila acara kula teng TVRI Yogyo niku sing laris loro. Siji Pangkur Jenggleng, loro Gemar Ramadan menjelang maghrib. Niku RCTI kalah. Kulo seneng, jangan-jangan wong do seneng nonton aku. Bo no mboten. Napa wong Temanggung nontone TVRI Yogyo daripada RCTI? Soale adzan maghrib TVRI luwih dhisik daripada RCTI. Kacek 10 menit. Bila perlu maghrib melu Surabaya, imsake melu Medan. Wah, suwe banget ning. Sing kurang ajar anak kula. Jam 3 sore adzan ngasar, buka. Dek, ini baru ngasar. Ngopo kowe buka? Jawabane apa, Kang? Nyuwun sewu, Mbah. Kula mboten saged mbedakake antara adzan maghrib lan adzan ngasar niku. Adane padha ya, Mbahmu kuwi ya ngono. Ya Allah. Maka saya ditanya, "Gus, saya itu kenapa salat enggak pernah khusyuk? Saya tidak pernah mendapatkan kekhusyukan, tidak pernah mendapatkan kenyamanan. Kenapa?" Kula jawab, "Salat khusyuk itu dimulai dari apa? Dimulai dari sikap kita mendengar adzan." Jadilah awal dia kerungu adhan ini gumbernya gak seneng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oke. Khusyuk. Tapi lah Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanggung. Halalala, ndang adhan toh. Ya Allah kemayu nih, wong jambi rosok. Kerungu adhan malah susah. Gak akan mungkin khusyuk, Pak. Sholat deh. Coba kita praktekan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat. Itu baru luar biasa. Anna ingda dhanni abdi bi, kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Ayo, hari ini Anda yang punya masalah, dirambong ke, nyedak marang Gusti Allah. Bat sing mau apel ya Allah. Orang ini wong wedok kuwi, wong wedok nulak kuwi ya sebah kok ngopo jaluk karo Allah. Ya Allah, kula nyuwun bojo. Sing penting wedok ya Allah, ngono kuwi. Gusti Allah. Kayak dengaran gini nyambung kira doan kan dengan apa? Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, inilah hikmah dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian kita diingatkan kita harus dekat dengan Allah. Hari ini begitu gampang orang kehilangan Allah, mau menikahkan anak kehilangan Allah sing diling-iling sertifikat. Bahkan panitia pengajian iki lho, ngaji kuwi lak pengen cedhak karo Gusti Allah toh. Kadang-kadang ngilang kok Gusti Allah. Delalah arep pengajian sorene udan. Apa? Halah udan nggo bengi pengajian, naudzubillah. Kelangan Gusti Allah. Ibu-ibu kuwi lho salat zuhur kelangan Gusti Allah. Udan salat zuhur delalah udan diet. Aduh jemuran kurang tantas. Gusti Allah kalah karo jemuran. Aduh kok tangkurung pantas. Lha Gusti Allah kok malah diganti karo kotang. Kula niku nate pengajian ning Klaten. Mbok yo kira-kira sing ora pantes dipimpin ning Jawa kok dipimpin ning Jawa. Aku pengajian ning Klaten wong ewon sing awal banjer. Awan-awan. Ya Allah begitu aku nengok kiwa tengen isine apa? Kotang sempak, kotang sempak. Ya Allah, semlengren aku ndelok. Gede-gede kaya lho aku lho ya mikir toh wadahnya sama no bokongnya sepira kelangan Gusti Allah bu. Bu, napa wirite sing banter ayo, niki wirite ben awake dhewe kelangan Gusti Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'man nasib, diwaca bareng-bareng sing banter, sing maca banter tak dongake rezekine lancar. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Shalawat ala Nabi Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Pun jam setengah kalih pengajiane pun rampung nggih. Kula pun kesel. Suarane dibagi-bagi, jadwalnya tak saya kata, amplop neh tak ajar. Enggak, dengan sareng-sareng, mugi-mugi kampung Jambiroso tambah ngeremboko, tambah istiqomah anggining ibadah. Selamat dunyone, selamat akhirate, selamat uripe, selamat matine. Engkang tindak meriki. Awake susah mugi kundur sami bunga. Engkang tindak mriki awake gerah mugi kundur sami waras. Engkang tindak mriki utange kathah mugi kundur sami lunas. Senajan durung iso nglunasi muga-muga sing ngutangi lali. Amin. Engga donga bareng-bareng insyaallah niki rencang-rencang temanggung kathah sing tindak ngen kula malam akad paing. Mbat kuwi ngono santriku oke. Sapa ngoten sing nang sirawakmu mbat? Kalau ana sing rondo anak telu ya apa-apa mak gowo ngoten ra beke. Mila bincang insyaallah tanggal 6 Mujadah akan dihadiri oleh Pak Zulkifli Hasan kali Mas Pasa vokalis Ungu. Niki rencang-rencang biasanya sudah tindak mereka. Nggih monggo maca Fatihah donga sesarengan. Mugi-mugi estu hajat kula panjenengan sami dikabul dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugo-mugo kelawan peringatan Isra Mi'raj dalu menika kula panjenengan sami tambah cedhak kalih Gusti Allah. Diceluk adan rasane ayem. Amin Allahumma amin ala hadin ya wa ala kulli niyatin shalihah wa lin qadainal qabul. Al Fatihah. يا Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa kulli zadadina wa nasabi rasulillah ya ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin 'adada ramlir raqiq salatan tarzuquna biha min ahlin tawfiq wa tuballighuna bil hudur ila baitil 'atiq wa ziyaratan qabri wa qabri Abi Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ij'alna waladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil القرآن من أهل الذكر والرياضة من أهل الإبادة وأهل الخير ولدجان وإياه من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواخز ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وغلوبنا ودب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا استقامة اللهم ارزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة اللهم ارزقنا ذرية طيبة اللهم ارزقنا على سكينة مودة ورحمة اللهم ارزقنا بألف ألف قوة اللهم ارزقنا بألف ألف بركة اللهم ارزقنا بألف ألف كرامة اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة wa na'udhu bika min su'il khatimah wa dakhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kira langkung ibu nyun pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.